الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-48 ini Allah memberitahukan kepada kita tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan kepada kita tentang Al-Injil yang diturunkan kepada Isa dan At-Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam, direntet oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya Allah mengatakan inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Kemudian Allah mengatakan wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injil hudan wa nur. Kemudian untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepada engkau kitab ini dengan al haqq, dengan kebenaran. Baik. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya dari kitab At-Taurat, Al-Injil, Zabur dan yang lainnya dari suhuf. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, disebutkan di sini dengan Al-Kitab, dengan alif lam ta'rif, bahwa yang diinginkan di sini adalah Al-Qur'an sebagaimana yang ma'ruf. Padanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bil haq, seperti kitab-kitab sebelumnya membawa kebenaran, membawa petunjuk, membawa cahaya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Minal kitab wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan, yang mengatur, yang menguasai, yang meliputi, mencakup. Artinya muhaiminan di sini adalah sebagai hakim. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran pada At-Taurat, maka itulah yang benar. Kalau ternyata ada yang tidak cocok, tidak salah, maka tidak diterima, karena itu adalah sesuatu yang mereka telah rubah, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Injil, ketika cocok dengan Al-Qur'an maka itu adalah kebenaran, maka ketika tidak maka itulah sesuatu yang mereka telah rubah, mereka telah ganti. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisah telah kita bacakan di pertemuan yang lalu, mereka merubah, mengganti. Bahkan ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW mereka tidak mau sampaikan ke umatnya. Jadi, mereka tidak mau sampaikan ciri-ciri kenabian kita Muhammad SAW. Mereka tidak mau sampaikan. Padahal ulama-ulama mereka, ulama-ulama Yahudi, mereka sangat paham, mereka sangat mengerti tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka takut ketika mereka menyampaikannya ke umatnya, maka ramai-ramai mereka akan mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka juga tidak mau mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam karena mereka enggan atau takut, khawatir maisyahnya, penghidupannya, rezekinya tertahan, tidak lagi diberi dengan pemberian-pemberian dari masyarakatnya, umatnya. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa muhaiminan alaih, yang menjadi hakim. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran maka benarlah, karena cocok semuanya, ada semuanya pas. Apa yang ada dalam At-Taurat ada juga dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Jadi ketika mereka benar-benar mau mengamalkan At-Taurat, semestinya mereka mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan jika sekiranya benar-benar mereka mau mengikuti Al-Injil, maka mereka harus mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang dikatakan wa muhaiminan alaih, kecuali perkara-perkara yang memang, barakallahu fikum, telah dihapus dalam syariat terdahulu. Wa ila pokok-pokok ajaran semuanya sama. Barakallahu fikum. Masalah ketauhidan, peringatan dari kesyirikan, sama. Akhlakul karimah tetap berlaku. Syariat-syariat yang lainnya juga sama. Salat, puasa, zakat. Cuman kaifiahnya, tata cara pelaksanaannya ini yang berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tetapkan hukum atas mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwaahum. Ketika mereka mendapati ada orang yang berzina di tengah-tengah mereka, mereka melakukan kesepakatan sebelumnya bahwa sudahlah, kalau ada yang berzina tidak perlu kita rajam, walaupun ada hukum rajam di dalam At-Taurat. Mari kita datang ke Nabi yang baru ini, minta untuk ditetapkan hukum atas para pezina ini. Harapannya bahwa kalau cocok dengan apa yang kita rubah ini, maka kita terima. Kalau enggak, enggak. Subhanallah. Taib, sebelumnya mereka telah sepakat. Taib. Fa'in utitum hala fakhuduhu. Kalau kalian diberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, ambil. Wa'ilam tu'tahu fahdaru. Subhanallah. Kalau kalian ditetap diberikan hukuman tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hati-hati, jangan ambil dari dia. Ini subhanallah. Ternyata ketika didatangkan At-Taurat dan diperintahkan untuk mereka membacakan, ternyata di sana ada ayat rajam. Maka Allah SWT mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Apakah dalam At-Taurat, apakah dalam Al-Injil, atau apakah dalam Al-Quran. Subhanallah. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka, karena mereka mereka menginginkan agar supaya hukum rajam tidak diberlakukan. Jadi, mereka mempreteli satu-satu syariat mereka sendiri. Mereka tidak memberlakukan hukum rajam. Mereka hanya mencambuknya atau mencoreng wajahnya dan mempermalukannya di halayak ramai. Masya Allah. Allah SWT mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kau mengikuti hawanya mereka, meninggalkan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian memiliki syariat. Barakallahu fikum. Setiap umat ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Minhaj, jalan yang mereka harus tempuh. Baik. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah SWT menghendaki, maka Allah menjadikan kalian umat yang satu, semuanya beriman, semuanya bertakwa, semuanya taat. Akan tetapi sudah menjadi sunnatullah, mesti ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang mukmin. Barakallahu fikum. Mesti ada pelaku-pelakunya untuk menguji, untuk dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka ini. Subhanallah. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fi ma ataakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pengen dengan kondisi yang seperti ini, berbagai macam ragam keyakinan orang-orang, perilaku orang-orang, adab orang-orang, Allah pengen untuk menguji kalian. Siapa gerangan di antara kalian yang beriman dan siapa yang kafir, siapa yang taat, siapa yang berlaku maksiat. Barakallahu fikum. Karena untuk mengetahui sesuatu harus ada pembandingnya. Barakallahu fikum. Harus ada pembandingnya. Untuk kita katakan simpulan taat, mesti ada yang tidak taat sebelumnya atau yang bersamaan dengannya. Ada yang kafir. Untuk kita bedakan mana yang muti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Subhanallah. Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat akan tetap kondisi seperti ini ada. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beramal saleh, ada yang beramal saleh. Baik. Ada yang mukminnya, ada yang munafiknya. Baik. Tentu kita yang berada di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap sangat bahwa kitalah yang berada di atas kebaikan ini. Barakallahu fikum. Semua telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kitanya. Baik. Agar supaya menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam ragamnya orang-orang ini, itulah yang menjadi ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya sebagai cobaan. Apakah kalian mau bersabar? Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk kehidupan dunia kalian dan kehidupan akhirat kalian dengan cara beramal dengan Al-Qur'an, beramal dengan petunjuk ini. Baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian hendaknya melakukan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan semuanya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan. Fayunabbi'ukum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kalian apapun yang dulunya kalian pertikaikan. Di dunia ini pertikaian, percekcokan, perselisihan sangatlah banyak dari berbagai macam urusan, urusan dunia dan urusan akhirat. Taib, orang bertikai, pergelutan terus ada. Barakallahu fikum. Musara'ah antara ketauhidan dan kesyirikan, antara sunnah dengan bid'ah, antara maksiat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara keimanan dan kemunafikan. Taib, antara kebaikan dan kejahatan terus ada pergulatan, dan ada masing-masing penyokongnya, dan semuanya mengaku benar. Barakallahu fikum. Semuanya mengaku benar. Musyriknya, musyrikinnya tetap mengaku sebagai yang benar. Kufarnya juga demikian, munafikinnya juga demikian. Seadanya mereka meyakini ke barakallahu fikum kejelekannya, maka mereka akan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Sebagian di antara mereka tetap dengan kekufuran dan kesyirikannya walaupun tahu, ya karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, ya. Pertimbangan-pertimbangan duniawi, ya. Mereka menganggap kalau kita tidak tetap di atas kebiasaan kita, maka semuanya akan berubah. Hatta urusan perut mereka akan berubah, dan itu yang sangat mereka khawatirkan. Yang jelas Allah mengatakan ilallahi marji'ukum, dengan perbedaan dan perselisihan yang ada dalam kehidupan kalian, Allah meyakinkan kita semuanya bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menghakimi semuanya. Wa huwa ahkamul hakimin. Semua perkara, semua pertikaian, semua permasalahan diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai hakimnya. Wa huwa ahkamul hakimin. Barakallahu fikum. Tidak akan ada yang terzalim. Di dunia perkara mungkin dimentahkan, tidak dilanjutkan, sehingga yang terzalimi tetap merasa terzalimi sampai mati, dia merasa terzalimi terus. Barakallahu fikum. Al-muhim, muhakamah yang ada di atas muka bumi ini berbagai macam bentuk dan modelnya. Ada yang terselesaikan, ada yang tidak terselesaikan, ada yang sedikit adil, ada yang curang, ada yang terzalimi, berbagai macam. Jadi semuanya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihakimi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada lagi setelah itu barakallahu fikum tuntutan-tuntutan siapa yang terzalimi, siapa yang menzalimi, sudah tidak ada lagi. Akan ditegakkan qisas setelah itu semuanya. Setelah dinyatakan si fulan salah, si fulan benar. Baik. Maka akan dikembalikan hak itu masing-masingnya. Baik. Hak yang diambil akan dikembalikan ke pemiliknya. Wala haula wala quwata illa billah. Satu ayat ini barakallahu fikum mengingatkan kita untuk tetap senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Islam. Dan hendaknya kita senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan yakin kita akan adanya hari kiamat, hari pengadilan. Jadi kita akan diadili di sana dan diangkat semua perkara dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.